Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada Al-Babus Tsani wal Ishrun, bab ke-22, fi adadil jannat, penjelasan tentang jumlah surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatannya. Wa annaha naw'ani, dan surga itu ada dua jenis. Jannatanin min dahabin, dua surga dari emas. Wa jannatan min firdotin, dan dua surga dari perak. Ini adalah isyarat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa jumlah surga itu ada empat. Sebagaimana hal ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut saat menghadap Rabb-nya, ada dua surga untuknya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Allah taala berfirman, "Wa min dunihima jannatan." Dan selain dari dua surga tersebut, ada dua surga lagi. Maka dari dua ayat yang mulia ini, para ulama menyebutkan bahwasannya total jumlah surga itu ada empat. Begitu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min dahabin aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fihima." Ada dua surga, bejana-bejananya dan perhiasannya dan apa saja yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Ada juga dua surga, bejana-bejananya, perhiasannya, dan seluruh apa yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Al-Jannatu, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Jannatu, Jannah, ismun syamilun li jami'i ma hawathu minal basatini wal masakini wal qusuri wa hiya jannatun kathiratun jiddan. Al jannah, surga, ismun syamilun, adalah nama yang mencangkup seluruh apa yang ada di dalamnya dari kebun-kebun atau taman-taman, wal masakin, rumah-rumah, wal qusuri, dan istana-istana. Wahia jannatun kathiratun jiddan, dan surga itu sangatlah banyak. Kama rawal Bukhariyu fi sahihi, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna umma Rubayyi bintal Bara', bahwasanya Ummu Rubayyah bintul Bara, wahia Ummu Harithah, ibn Suraqah, dan dia adalah Ummu Harithah ibn Suraqah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, menghadap ya beliau ini Ummu Harithah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Allah tuhadditsani an Harithah, kenapa Anda tidak bercerita kepadaku tentang Harithah? Harithah ini adalah putranya. Wa kana qutila yauma badrin asabahu sahmun gharbun. Di mana Harithah ini? Ya, Harithah ini terbunuh pada perang Badar. Asabahu sahmun gharbun, ai sahmun la yu'rafu ramihi. Ya, dia terbunuh di perang Badar, tertembak ya panah yang misterius, panah yang tidak diketahui siapa yang memanahnya. Fa in kana fil jannati sabartu, apabila dia Harithah ini ada di dalam surga, sabartu, maka aku akan bersabar. Wa in kana ghaira dhalika ijtahattu alaihi fil bukai, dan jika dia tidak ada di dalam surga, ya, tidak berada di dalam surga, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menangisinya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya Ummu Harithah, wahai Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah, sesungguhnya dia berada di salah satu surga-surga, menunjukkan surga itu banyak. Wa inna bannaki asabal firdausal a'la, dan sesungguhnya putramu yakni Harithah mendapatkan surga firdaus yang tertinggi. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya berkata, wa fi sahihain, dan di dalam ya sahihain min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, jannatani min zahabin aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fihima, ada dua surga dari ya ada dua surga bejana-bejadanya, perhiasannya dan apa saja yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Wa jannatani min fiddatin, dan ada dua surga ya aniyatuhuma wa hulliyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejananya, perhiasannya dan apa saja yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Menunjukkan hadis ya, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya jumlah surga itu ada dua, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di awal bab tadi. Ya. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Dan tidaklah yang menghalangi suatu kaum untuk memandang Rabb-nya, melihat Rabb-nya, melainkan ada hijab keagungan pada wajahnya di dalam surga Adn. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah taala berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabb-nya ada dua surga untuknya, dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46. Fa dzakarahuma, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyebutkan ada dua surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang takut saat menghadap Rabb-nya. Summa qala, kemudian Allah taala berfirman, ya, di ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-62 pada surah Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan, dan selain dari dua surga tersebut ada dua surga lagi, ada dua surga lagi. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahadihi arba', maka dari dua ayat yang mulia ini total jumlah surga itu ada empat. Total jumlah surga itu ada empat. Wa qad ikhtulifa fi qawlihi wa min dunihima. Namun ada perbedaan di antara para ulama ketika menafsirkan firman Allah taala wa min dunihima. Wa min dunihima. Hal al-muradu bihi annahuma fawqahuma aw tahtahuma? Ya. Apakah dua surga yang dimaksud berada di atas dua surga yang telah disebutkan sebelumnya ataukah di bawahnya? Jadi dua surga yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min dunihima jannatan, ayat ke-62 pada surah Ar-Rahman ini, apakah letaknya, posisinya itu ada di atas dua surga yang telah disebutkan sebelumnya atau di bawahnya? Ala qaulaini, ada dua pendapat, kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Faqalat ta'ifatun, kelompok pertama berkata, min dunihima ay aqrabu minhuma ilal arsh, ya, kelompok pertama berkata min dunihima, yang dimaksud dengan firman Allah taala min dunihima yaitu aqrabu minha ilal arsh, kedua surga tersebut sangat dekat dengan arsh, sangat dekat dengan arsh, sebagaimana telah disebutkan oleh guru-guru kami sebelumnya dalam bab-bab yang, ya, yang sebelumnya, ya, bahwasannya posisi surga itu di bawah arsh, berdasarkan diantaranya dalilnya adalah berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah fas'aluhul firdausa, jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah firdaus, yaitu surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga paling tengah dan paling atas. Fawqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu ada arsyur rahman, arsynya ar-rahman, Allah yang maha penyayang, ya. Maka dari pendapat ini, fayakunani fauqahuma, dari pendapat ini kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fayakunani fauqahuma, posisi dua surga tersebut, ya, ada di atasnya, ada di atasnya, di atas dua surga yang telah disebutkan, ya, pada ayat yang ke-64, ya, pada ayat yang ke-64 dalam surah Ar-Rahman. Ini pendapat yang pertama. Wa qalat ta'ifatun, kelompok kedua berkata, ini pendapat yang kedua, bal makna min dunihima tahtahuma, bahkan pendapat yang benar, ya, kedua surga yang dimaksud posisinya tahtahuma, ada di bawahnya. Posisinya itu ada di bawahnya. Posisinya ada di bawahnya. Dan ini merupakan pendapat yang benar dan juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, beliau radhiyallahu anhuma berkata, min dunihima fid daraji. Ya, dua surga yang tingkatannya berbeda di bawah kedua surga sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan wa min dunihima jannatan ayat ke-62 pada surah Ar-Rahman, dan selain dari dua surga tersebut ada dua surga lagi, ini posisinya ada di bawah dua surga yang sebelumnya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 64 afan ayat 42 surah Ar-Rahman. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan pendalilan dari segi bahasa yang dibawakan oleh kelompok yang kedua ini atau pendapat yang kedua ini, yaitu para ulama yang memilih pendapat yang kedua ini. Qalu, mereka berkata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua atau kelompok yang kedua yang berpendapat bahwasannya, ya, kedua surga yang dimaksud posisinya ada di bawah dari dua surga yang telah disebutkan sebelumnya pada ayat 46 pada surah Ar-Rahman. Ya. Wa hadzal manqulu fi lughatil arabi idza qalu hadza duna hadza ay dunahu fil manzilah. Ya. Hal ini dinukil dan difahami. Hal ini dinukil dan difahami, yaitu makna duni min dunihima itu bermakna, ya, min dunihima ini maknanya adalah tahtahuma. Dinukil dan difahami fil lughatil arabi, ya, dari bahasa Arab dan perkataan orang-orang Arab idza qalu, ketika mereka berkata, ketika orang-orang Arab ini berkata hadza duna hadza, ai maksudnya adalah dunahu fil manzilah, bahwa ia lebih rendah derajatnya daripada yang itu. Menunjukkan duna di sini itu maknanya tahta, di bawah. Kama qala ba'duhum liman balagha fi madhihi, sebagaimana, ya, perkataan sebagian orang Arab kepada orang yang melampaui batas dalam memujinya, berlebih-lebihan dalam memujinya. Jadi sebagian orang Arab kalau ada, ya, yang memujinya dengan berlebih-lebihan, mereka ini berkata, ana duna ma taqulu wa fawqa ma fi nafsik. Apa artinya? Saya, ya, di bawah yang Anda katakan. Ana duna, duna di sini maknanya apa? Tahta. Saya di bawah yang Anda katakan, wa fawqa ma fi nafsik, dan di atas apa yang ada di dalam diri Anda. Wa fi sihah lil jauhari, dan di dalam as-sihah, ya, lil jauhari, duna naqidu fawqa, duna itu, ya, di dalam as-sihah ini adalah lawan kata dari fawqa. Lawan kata dari fawqa berarti apa? Tahta. Berarti tahta. Ya. Wa huwa taqsirun 'anil ghayah. Dan dia adalah, ya, ungkapan untuk tidak maksimalnya dalam mencapai tujuan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa yuqalu hadza duna hadza ay aqrabu minhu. Ya, hadza duna hadza ay maksudnya adalah aqrabu minhu, lebih dekat dari darinya. Maka dari sini bisa kita fahami bahwasannya dua surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-62 di surah Ar-Rahman, itu letaknya tahtahuma, di bawah dua surga yang sebelumnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-46 pada surah Ar-Rahman. Ya. Setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wasiyaqu yadullu ala tafdilil jannatainil awwalataini min ashrati aujuh. Dan siyaq, ya, redaksinya yaitu redaksi dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yadulu ala tafdilil jannatainil awwalataini, menunjukkan bahwa dua surga yang pertama disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46 itu lebih utama, bisa ditinjau dari siaknya, dari redaksinya, lebih utama, lebih baik keadaannya min ashrati aujuh. Dan hal ini bisa ditinjau dari 10 aspek yang menjelaskan bahwasanya dua surga yang pertama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46 ini, sifat-sifatnya, kondisinya itu lebih baik dan lebih utama dari dua surga yang ada, ya, di bawahnya, yang sesudahnya, atau yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-62. Yang pertama, ini aspek yang pertama, tinjauan yang pertama. Qauluhu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, dawata afnan. Dua surga itu memiliki pohon-pohon dan buah-buahan. Pohon-pohon dan buah-buahan. Maksudnya dua surga di sini adalah dua surga yang disebutkan dalam ayat ke-46, ya, pada surah Ar-Rahman. Ya, jadi dua surga itu memiliki pohon-pohonan dan buah-buahan. Wa fihi qaulan. Dan dalam hal ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada dua pendapat. Perbedaan di sini adalah perbedaan di antara para ulama ketika menafsirkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala afnan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada dua penafsiran. Ahaduhuma, ya, yang pertama, yaitu penafsiran yang pertama, annahu jam'u fananin. Afnan adalah jamak dari fananin, jamak dari fanan. Ya, wa huwa al-ghusnu, dan fanan ini maknanya adalah ranting-ranting. Ya, ranting, dahan, yang dimaksud ranting-ranting dan dahan yang menaungi. Ini penafsiran yang pertama. Wasani, ya, penafsiran yang kedua, annahu jam'u fannin. Afnan adalah jamak dari fannin, ya. Dan fannin ini wa huwa sinfu, adalah asinfu, jenis. Ya, jenis. Apa maksudnya? Maksudnya dawata asnafin syatta minal fawakih wa ghairiha. Maksudnya, ya, ditafsirkan dengan fannin, dengan asinfi, ya, dengan asin asinfin, karena di dua surga itu memiliki berbagai jenis, berbagai macam, ya, al-fawakih, buah-buahan dan yang lainnya, buah-buahan dan yang lainnya, ya. Walam yadkur dzalika fillataini ba'dahuma. Dan Allah Subhanahu wa taala belum menyebutkan yang demikian itu, yaitu keadaan dua surga memiliki berbagai macam jenis-jenis pepohonan dan buah-buahan pada apa? Pada keadaan dua surga yang terdapat dalam ayat ke-62 di surah Ar-Rahman. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya Mas Manto ya. Ini merupakan aspek yang pertama yang menunjukkan bahwasanya dua surga yang pertama itu keadaannya lebih utama, lebih baik. As-sani yang kedua, qaluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani tajriyani. Ya. Di dalam dua surga itu ya, ada mata air tajriyani yang mengalir. Tajriyani yang mengalir. Ya. Yang dimaksud di dalam dua surga itu ada mata air yang mengalir. Ini surga yang pertama. Surga yang pertama itu maksudnya adalah surga yang disebutkan ya, dua surga yang pertama maksudnya dua surga yang disebutkan dalam ayat 46 di surah Ar-Rahman. Kalau dua surga yang kedua itu maksudnya ya, dua surga yang disebutkan dalam ayat ke-62 pada surah Ar-Rahman. Pada surah Ar-Rahman. Yang dua surga ya, kedua ini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, letaknya ada di bawah dua surga yang pertama. Ini ya istilahnya ya. Supaya memudahkan kita dalam memahaminya. Jadi fihima ainani tajriyani, pada dua surga itu ada mata air yang mengalir. Pada dua surga itu maksudnya di sini dua surga yang pertama. Pada dua surga yang pertama itu ada mata air yang mengalir. Ya. Wa fil ukhrayaini, dan ya, pada dua surga yang kedua, dua surga yang kedua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan fihima ainani nadhakhatan. Pada dua surga yang kedua ini ya, dua surga yang kedua ada mata air nadhakhatan yang memancar. Yang apa? Yang memancar. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, wan nadhakha hiyal fawwaratu ya, hiyal fawwarah. Dan an-nadhakha ya, maknanya adalah al-fawwarah, memancar. Yang memancar. Wal jariyatu as-sarihah. Adapun al-jariyah itu yang mengalir, as-sarihah, yang mengalir. Wa hiya ahsanu minal fawwarah. Dan ya, makna al-jariyah ini, makna air yang mengalir yang disebutkan dalam surga ya, dua surga yang pertama ini lebih baik maknanya daripada al-fawwarah. Daripada apa? Air yang memancar, mata air yang memancar yang disebutkan dalam dua surga yang kedua. Ya. Dalam dua surga yang kedua. Ini letak apa? Letak keutamaan dua surga yang pertama, bahwasanya al-jariyah yang maknanya itu mengalir ini ya lebih utama maknanya daripada ya daripada apa, daripada al-fawarah yang memancar yang disebutkan dalam dua surga yang kedua. Kenapa demikian? Fa innaha tataldammanul fawran wal jariyan. Karena sesungguhnya al-jariyah itu ya, mengalir itu ya, mengandung di dalamnya dua makna sekaligus, yaitu makna al-fawran, makna apa? Memancar, dan al-jarian. Mencangkup dua makna sekaligus. Ya. Begitu juga hal ini disebutkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, beliau berkata fayanadhatan wal jaryu ya, dan yang mengalir itu aqwa minan nadji, yang mengalir itu ya lebih kuat lebih kuat daripada yang memancar, daripada yang memancar. Ini yang kedua yang menunjukkan bahwasanya surga, dua surga yang pertama itu lebih utama dan lebih baik keadaannya daripada dua surga yang kedua. Ya. As-salis, yang ketiga, annahu qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihima min kulli fakihatin zaujan. Ya. Di dalam dua surga itu terdapat aneka buah-buahan zaujan yang berpasang-pasangan. Ya, maksudnya di dalam dua surga itu adalah dua surga yang pertama. Ya, terdapat apa? Aneka buah-buahan zaujan yang berpasang-pasangan. Ya. Wa fil ukhrayaini, adapun ya, pada dua surga yang kedua, ya, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya. Di dalam ya atau pada di dalam dua surga yang kedua itu ya, ada buah-buahan, wa nakhlun, kurma dan delima. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, wala raiba anna wasfal awwalataini akmal. Tidak diragukan lagi bahwa pensifatan dua surga yang pertama itu lebih sempurna. Kenapa demikian? Ya. Karena yang pertama itu, Mas Manto, terdapat pengertian yang lebih luas dan lebih banyak mengandung jenis dan macamnya buah-buahan. Ya. Jadi, ya, yang pertama, ayat yang pertama yang dibawakan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fihima min kulli fakihatin zaujan, ya. Ini ya, terdapat pengertian yang lebih luas dan lebih banyak mengandung jenis dan macamnya buah-buahan, ya, buah-buahan di sini daripada lafaz buah-buahan yang disebutkan pada surga yang kedua itu. Mana lafaznya? Fihima fakihatun. Kalau yang pertama fihima min kulli, ada apa? Min kulli. Ya, fakihatin zaujan. Tapi kalau yang kedua fihima, ya, keadaan buah-buahan yang ada di surga kedua itu disebutkan dengan fihima fakihatun. Ya. Dia nakirah. Ya. Dia diungkapkan dengan apa? Dengan an-nakirah fi siyaqil itsbat. Diungkapkan dengan apa? Nakirah dalam konteks isbat. La ta'um. Ya, dan nakirah fi siyaqil isbat ini, ya, nakirah dalam konteks isbat ini la ta'um. Ya, maknanya tidak umum, tidak menjadi umum, tidak luas. Tidak umum, berbeda dengan firman Allah Taala fihima, pada kedua surga yang pertama itu, min kulli fakihatin, min kulli. Ya, lebih apa pengertiannya? Lebih luas. Ya, luas dan lebih banyak mengandung jenis dan macamnya buah-buahan. Ya. Adapun lafaz wa nakhlun wa rumman, lafaz yang setelahnya itu wa nakhlun wa rumman, ya, wa nakhlun wa rumman disebutkan menyendiri, bukan ya, bukan dalam rangka untuk memasukkannya dalam bab ya ataful khas alal am, bukan. Ya. Bukan, sebagaimana hal ini ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Akan tetapi, kenapa disebutkan menyendiri secara tersendiri, ya? Secara tersendiri karena mengingat ya, nakhlun wa rumman ini ya merupakan buah yang memiliki kemuliaan dan kelebihan daripada buah-buah yang lain. Yang lainnya. Itu saja. Ya, itu saja. Akan tetapi intinya bahwasannya ya, buah-buahan yang ada pada dua surga yang pertama ini, ya, lebih banyak jenis dan macamnya, pengertiannya lebih luas dibandingkan dengan buah-buahan yang terdapat pada surga yang kedua. Karena diungkapkan, ya, fakihatun, diungkapkan dengan, ya, an-nakirah fisyakil isbat, diungkapkan, ya, nakirah dalam konteks isbat. Kata para ulama, ini la ta'um, ya, tidak, maknanya itu tidak menjadi luas, tidak umum, ya. Wakhtulifa fi hadaini zawjaini ba'dal ittifaqi ala annahuma sinfan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, di sini menjelaskan ada perbedaan pendapat mengenai, ya, maksud, ya, az-zaujan, maksud dari yang berpasangan. Apa sih maksudnya yang berpasang-pasangan ini? Buah-buahan yang berpasang-pasangan ini. Ba'dal ittifaqi 'ala annahuma sinfan. Setelah mereka ini, para ulama bersepakat bahwasanya, ya, bahwasanya kedua buah-buahannya itu satu jenis. Jadi mereka bersepakat kedua buah-buahannya itu satu jenis. Ya, satu jenis. Kemudian yang dimaksud dengan az-zaujan di sini, ya, az-zaujan di sini berpasang-pasangan ini apa? Disebutkan khilafnya oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Faqalat ta'ifatun, ya, kelompok pertama berkata az-zaujani arqabu wal yabisu alladhi la yaqsuru fi fadlihi wa jawdatihi anir ratabi, ya. Kelompok yang pertama mengatakan az-zaujan, ya, yang dimaksud dengan az-zaujan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu biasanya berpasang-pasangan, ya, adalah arqabu wal yabisu, adalah kurma mudah yang basah, rutab, ya, wal yabis, dan kurma, ya, kering. Kurma kering, ya, bis. Allazi la yaqsuru fi fadlihi wa jawdatihi 'anil ratabi. Yang kurma kering itu juga, ya, tidak kalah fi fadlihi dalam keutamaannya, wa jawdatihi dan rasanya dari kurma yang muda, kurma yang basah. Tidak kalah. Ya. Wa huwa mutamatta'un bihi kama yutamatta'u bil yabis. Dan kurma basah ini, kurma muda ini, ya, dinikmati oleh penghuni surga sebagaimana kurma kering dinikmati oleh penghuni surga. Tapi kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, wa fihi nadharun la yakhfa. Pendapat ini ada nazar, ada yang perlu untuk diteliti lagi, diperhatikan lagi, la yakhfa, dan ini, ya, jelas. Ini jelas pendapat ini aneh. Ada sesuatu yang kurang tepat, perlu untuk diteliti kembali. Wa qalat ta'ifatun, ya. Berkata kelompok yang kedua, ini pendapat yang kedua, az-zaujan sinfun ma'rufun wa sinfun min syaklihi gharibun. Zaujan yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah sinfun ma'rufun, ya, jenis buah yang ma'ruf, yang apa? Yang dikenal, yang diketahui. Wa sinfun min syaklihi gharibun, dan juga jenis yang bentuknya itu, ya, gharib, tidak dikenal, tidak diketahui. Ya, ini menurut kelompok yang kedua. Jadi di surga nanti ada buah-buahan yang jenisnya itu dikenal. Kita tahu nakhlun, kurma, kan ini kita tahu. Rumman, delima. Tapi ada juga yang sinfun min syaklihi gharibun. Ada buah-buahan yang bentuknya itu tidak dikenal, gharib. Ya, asing bagi kita nanti. Hanya diketahui ketika nanti di surga. Wa qalat ta'ifatun. Dan berkata kelompok yang ketiga, ya, nau'ani wa lam tazid. Ya, jadi yang dimaksud dengan az-zaujan adalah nau'ani, dua jenis, wa lam tazid, dan tidak lebih dari itu. Wadhahiru wallahu a'lam. Dan yang zahir, yang benar, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wallahu a'lam annahu al-hulwu, bahwasanya buah-buah itu al-hulwu, manis, wal hamidu, ya, dan ya mentah, tidak manis. Wal abyadu wal ahmar, putih dan juga merah. Putih dan juga merah. Ya, putih dan juga merah. Wa dzalika, kenapa? Yang ya, yang demikian itu li anna ikhtilafa asnafil fakihati a'jabu wa ashha wa aladzu lil aini wal fami. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya ya, ikhtilafu asnafil fakihati ya, beraneka ragamnya jenis-jenis buah-buahan itu a'jabu, membuat sangat menarik, wa asha wa aladzu lil aini wal fami ya, dan menyenangkan bagi pandangan mata dan mulut ya. Jadi aneka ragam buah-buahan yang ada di surga nanti itu akan sangat membuat menarik bagi penghuninya, dan menyenangkan apa? Menyenangkan bagi pandangan mata dan mulut. Kayak kita misalkan melihat ya buah-buahan di dunia ini yang enak-enak itu akan menyenangkan pandangan mata, hijau warnanya bagus ya, dan juga ya menyenangkan mulut. Tapi yang di surga lebih-lebih lagi daripada yang di dunia. Ar-rabi'u, yang keempat ya. Ini yang keempat yang menunjukkan bahwasanya dua surga yang pertama itu lebih utama, lebih baik daripada dua surga yang kedua. Annahu qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Ya. Mereka penghuni surga bersandar di atas permadani-permadani, furush. Batainuha ya, batainuha, bagian dalamnya min istabraq, dari sutra yang tebal yang bagus, bagian dalam permadaninya ini. Bagian dalam permadani ya, permadaninya. Wa fil ukhrayaini qala muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisanin. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, untuk dua surga yang kedua, muttaqiina, mereka bersandar di atas rafrafin, bantal-bantal yang hijau. Ya, yang berwarna hijau, wa abqariyin hisanin, dan permadani yang indah, dan permadani yang indah. Wa fusira rafraf ya, rafraf di sini, rafraf ya, rafraf yang ada pada ayat ke berapa ini? 76 ya, 76 dalam surah Ar-Rahman ya. Ar-Rafraf ditafsirkan bil mahabisi wal busut. Ditafsirkan dengan apa? Al-mahabis, seprai-seprai, wal-busut, dan bantal-bantal. Ya. Wa-fussira bil-furush. Ada juga yang menafsirkannya dengan al-furush, permadani-permadani. Ya. Wa-fussira bil-mahabis fauqoha. Ada juga yang menafsirkan dengan seprai-seprai yang ada di atasnya. Ya. Ada juga yang menafsirkan dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Taman-taman surga. Kullu qawlin, setiap dari penafsiran ini, penafsiran pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan ya, falam yasifhu bima wasafa bihi furushal jannatainil awwalataini ya, seluruh penafsiran ini ya tidaklah mensifati sebagaimana ya, sebagaimana sifat permadani-permadani yang ada pada dua surga yang pertama. Yang pertama. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ya, karena Allah taala hanya menyebutkan sifat apa maksudnya di sini? Maksudnya bahwasanya keadaan permadani pada dua surga yang pertama itu lebih utama daripada keadaan yang ada pada dua surga yang kedua. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala ya ketika menyebutkan keadaan permadani yang ada di surga, yang ada di dua surga pertama, hanya menyebutkan sifat bagian dalamnya saja. Sifat bagian dalamnya saja. Mana itu? Baqa'inuha min istabraq. Iya kan? Ya, bagian dalam permadaninya itu dari apa? Dari sutra. Hanya disebutkan bagian dalamnya. Ya. Wa hadha tanbihun an fadli dhahair. Ya. Maka ini ya, sebagai peringatan untuk menjelaskan apa? Kalau bagian apa? Bagian dalamnya saja Mas Manto, bagian dalam dari permadani yang ada di dua surga pertama itu, ya, sudah sangat bagus sekali dari apa? Sutra. Dari sutra, bagian dalamnya dari sutra. Apalagi luarnya. Ya, apalagi luarnya. Apalagi luarnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, keadaan permadani di dua surga yang pertama itu lebih utama, lebih baik daripada yang ada di dua surga yang kedua. Ya, apalagi dalamnya. Ya, tentu apalagi luarnya, apalagi luarnya. Kalau dalamnya saja sudah terbuat dari sutra, apalagi luarnya, tentu lebih mewah daripada bagian yang dalamnya. Masa bagian dalamnya sutra, luarnya masa biasa-biasa saja. Iya kan? Buat apa? Bisa difahami ya maksudnya ya. Oleh karena itu seluruh ya penafsiran ini, penafsiran bahwasanya ar-rafraf itu spray-spray bantal atau permadani ya, ini semuanya tidak sebanding dengan ya pensifatan Allah Subhanahu wa taala pada permadani yang disebutkan pada dua surga yang pertama di mana Allah taala hanya menyebutkan bagian dalamnya saja yang sudah terbuat dari sutra. Apalagi luarnya tentu lebih mewah. Nah. Al-khamis yang ke berapa? Lima. Kelima. Ya. Annahu qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jannal jannataini dan ya. Dan buah-buahan di kedua surga yang pertama itu ya rendah, dapat dipetik, dan rendah dapat dipetik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya berkata, ai qaribun sahula yatanawalunahu kaifa syau, ya dekat, rendah, dekat buah-buahannya itu di yang ada di dua surga pertama itu dekat ya, sehingga mudah ya untuk dipetik, digapai kapan saja penghuni surga mau untuk memetiknya. Enak banget ya, dekat keadaannya. Walam yakur dzalika fil ukhrayaini. Tapi di sini bukan fil ukhrayaini ya. Fil ukhrataini. Ya. Sebelumnya disebutkan fil ukhrayaini, ini fil ukhrataini. Ya. Tapi sepertinya fil ukhrayaini. Iya, enggak tahu ini. Ya. Dan keadaan itu, keadaan bahwasanya buah-buahannya itu dekat Mas Manto, kapan saja bisa dipetik oleh penghuni surganya, penghuni surga di dua surga yang pertama itu. Ya, walam yakur dzalika, yang demikian itu tidak disebutkan pada yang dua lainnya. Iya, pada dua surga yang kedua tidak disebutkan. Ya. As-sadis yang keenam. Wah, enam nih ya, masih panjang nih. As-sadis yang keenam. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna qasiratut tarf. Ya. Nah, ini bercerita tentang bidadari-bidadarinya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan dan menundukkan pandangannya. Sopan, menundukkan pandangannya. Wah, itu bidadari-bidadari surga. Ya, bidadari-bidadari surga. Ya. Nah, istri-istri kita itu kalau bisa mencontoh bidadari-bidadari surga ini, sopan dan menundukkan pandangan. Bahkan disebutkan ya di ayat ini juga, Afwan, di surah Ar-Rahman ini juga ya, fihinna khairatun hisan, ya, bidadari-bidadari itu, ya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang khairat, yang baik-baik, baik-baik. Bukan hanya baik hisan, tapi juga cantik, cantik jelita. Ya, masya Allah. Ini kenikmatan surga. Ya, fihinna qasiratut tarf. Pada dua surga yang pertama itu ada bidadari, ya, ada bidadari-bidadari yang sopan dan menundukkan pandangannya. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ai pada qastarna tarfahunna ala azwajihinna. Ya. Sungguh mereka ini bidadari-bidadari ini Mas Manto yang ada pada surga yang dua surga yang pertama ya, membatasi pandangannya hanya kepada suaminya-suaminya saja. Ya, enggak mau memandang laki-laki yang lain kalau bukan suaminya. Fala yuridna ghairahum liridahunna bihim wa tahabbubihinna lahum. Mereka enggak mau memandang selain dari suami-suaminya. Ya. Karena apa? Karena ya keridhoannya simpel ya keridhoannya dan rasa cinta mereka yang begitu tinggi kepada suaminya. Masya Allah, ya. Ini bidadari surga, ya. Wadzalika yataḍammanu qasrahunna liṭṭarfi azwajihinna 'alayhinna fala yad'uhum husnuhunna an yanduru ila ghairihinna. Ya. Dan yang demikian ini mengandung ya qasrahunna, yaitu pembatasan pandangan mereka itu hanya kepada suami-suaminya saja. Jadi mereka hanya memandang suaminya saja, enggak mau memandang selain dari suaminya. Ya. Dari suaminya. Ya. Begitu juga suami-suaminya itu disebutkan, ya, suami-suaminya itu, ya, menjaga pandangan mereka, ya, membatasi pandangan mereka hanya kepada bidadari-bidadari yang menjadi istrinya saja. Karena apa? Karena rasa cintanya dan keridhoannya dan juga karena kecantikan mereka. Karena kecantikan mereka Mas Manto. Ya. Jadi timbal balik, ada timbal balik. Feedback. Wa qala fil ukhrayaini, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang keadaan bidadari yang ada pada dua surga yang kedua, ya. Hurun maqsuratun fil khiyam, ya. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, Masya Allah. Ya, putih bersih Mas Manto. Ya. Maqsuratun fil khiyam, dipingit dalam rumah, dipingit dalam rumah. Ini keadaan bidadari-bidadari, ya, yang ada di dua surga yang kedua, ya, yang kedua. Waman qassarat tarfaha ala zawjiha biikhtiyariha akmalu mimman qassarat bi ghairiha. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di sini menjelaskan, ya. Dan wanita, ya, wanita yang apa? Yang menundukkan pandangannya, membatasi pandangannya hanya kepada suaminya saja, tidak mau memandang laki-laki yang lainnya, ya, biikhtiyariha, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, dengan pilihannya sendiri, karena mentaati, ya, karena ketaatannya, ya, akmal itu lebih sempurna. Lebih sempurna enggak? Lebih sempurna kan? Sama seperti misalkan ada wanita di sini yang dia menjaga pandangannya hanya untuk suaminya saja, ini tentu lebih sempurna daripada wanita-wanita yang apa? Yang tidak menjaga pandangannya, ya. Miman daripada wanita, ya, daripada wanita yang tidak membatasi pandangannya, tidak menjaga pandangannya. Ya, tidak membatasi, menundukkan pandangannya kepada laki-laki yang lainnya. Ya, yang lainnya. Karena apa? Karena wanita-wanita, ya, yang dipaksa untuk menundukkan pandangannya itu, dipaksa untuk apa? Menundukkan pandangannya karena sebab mereka itu ada di dalam rumah. Kan keadaan bidadari-bidadari di surga, di dua surga kedua itu kan dipingit dalam rumah kan, ya. Keadaan mereka itu menundukkan pandangannya itu, ya, Karena apa? Karena memang mereka terpaksa ada di dalam rumah sehingga tidak bisa, ya, sehingga ini terpaksa, ya. Itu tentu lebih baik daripada, tentu lebih baik, ya, dari bidadari-bidadari yang mereka menjaga pandangannya tapi tidak dipingit, walaupun tidak dipingit. Ya. As-sabi' yang ketujuh. Annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wasafahunna bi syibhil yaqut wal marjan fi safa'il laun fi safa'il launi wa israqihi wa husnihi wa lam yadhkur dhalika fil lati ba'daha. Yang ketujuh nih Mas Manto, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati bidadari-bidadari yang ada di dua surga pertama itu, ya. Ya. Keadaannya itu menyerupai mutiara, batu mutiara yakut. Wah, wal marjan, dan marjan Mas Manto. Ya, dan marjan. Ini, ya, sebenarnya isyarat kepada firman Allah Ta'ala ka'annahunnal yakut wal marjan. Ya. Dan marjan. Ya. Fi safa'il launi, karena saking putih mulus warna kulitnya. Sampai-sampai, ya, diserupakan dengan apa Mas Manto? Dengan yakut, mutiara yakut dan marjan. Karena apa? Karena saking putih mulus warna kulitnya. Wa isyraqi, dan kecerahannya cerah. Cerah, putih, bersih, mulus warna kulitnya. Ya, Masya Allah. Wa husni, dan kecantikannya yang sangat jelita. Wa lam yadhkur dhalika fil lati ba'daha. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan yang demikian itu, sifat yang seperti ini untuk bidadari-bidadarinya, ya. Pada apa? Pada dua surga yang kedua. Yang kedua tidak disebutkan. Maka menunjukkan dua surga yang pertama itu lebih utama. Baik, lebih utama. Ya. Ats-tsamin, yang kedelapan, ya, annahu subhanahu qol, bahwasanya Allah Subhanahu berfirman fil jannatainil awwalataini. Ya. Al-awwalataini, bukan al-ulayaini, ya. Al-awwalataini di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang dua surga yang pertama, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang dua surga yang pertama. Ya, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Wa hadza yaqtadi anna ashhabahuma min ahlil ihsanil mutlaqil kamil. Ya. Dan hal ini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, konsekuensi logisnya bahwasanya ashhabahuma, penghuni-penghuni dua surga yang pertama itu Mas Manto, min ahlil ihsan, ya, termasuk dari pelaku ihsan yang mutlak dan sempurna. Yang mutlak dan sempurna. Ya. Bahwasanya penghuni surganya itu adalah orang-orang yang ihsan. Dan ihsan ini a'lal maratib. Derajat yang paling atau tingkatan yang paling tinggi sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam ketika ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Ya. Fakana jazaa'uhum bi ihsanin kamil. Maka, ya, pantaslah balasan untuk mereka itu, balasan untuk, ya, mereka ini, ya, dengan kebaikan yang kamil, yang sempurna, yang paripurna. Ya. Penghuninya itu disebut sebagai apa? Orang-orang yang ihsan, yang telah berbuat ihsan mutlak yang kamil. At-tasi' yang kesembilan, sedikit lagi, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bada'a bi wasfil jannatainil awwalataini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memulai, ya, mensifati dua surga yang pertama, ya kan? Dua surga yang pertama ini kan ada pada ayat yang keberapa? 46. Ya kan, kemudian diberikan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya begini begini begini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. ya. Baru kemudian disebutkan dua surga yang kedua dan sifat-sifatnya, ya. Paham ya? Wa ja'alahuma jazaan liman khafa maqamahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua surga yang pertama itu sebagai balasan untuk orang-orang yang takut kepadanya, takut kepada Allah taala. Wa hadha yadullu ala annahuma a'la jazaa'il khaifi li maqamih. Dan hal ini menunjukkan bahwa ya, balasan tertinggi untuk orang yang takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya dua surga yang pertama itu ya sebagai balasan yang tertinggi untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Farattabal jazaa'al madkura 'alal khaufi tartibal musabbabi 'ala sababih. Dan Allah taala mengaitkan balasan yang telah disebutkan tersebut hanya kepada orang yang takut dalam rangka untuk apa? Tartibul musabbab 'ala sababih. Ya. Walamma kanal khaifuna naw'ani muqarrabina wa ashaba yamin. Dan bahwasannya ya, al khaifuna, orang-orang yang takut itu kepada Allah taala itu naw'an, ada dua. Ya, muqarrabin, yang pertama itu muqarrabin, yang kedua ashaba yamin. Ashaba yamin, ya. Dzakara jannatainil jannatail muqarrabin tsumma dzakara jannatai ashabil yamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua surga yang pertama itu untuk al-muqarrabin. Kemudian dua surga yang kedua itu untuk ashabil yamin. Ya, untuk ashabil yamin. Ya. Dan ini insyaallah taala tentang al-muqarrabin dan ashabil yamin ya akan disebutkan dalam bab selanjutnya oleh guru-guru kami insyaallah taala ya. Al-ashiru, kemudian yang ke-10. Yang terakhir, aspek yang ke-10. Annahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala qala, berfirman, wa min dunihi ma jannatan. Ayat ke-62 surah Ar-Rahman ya. Dan ya, selain dari dua surga tersebut ada dua surga lagi. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wasiyaqu yadullu ala annahu naqidu fawqa kama qala Al-Jauhari. Ya, fi sihah. Ya. Siyaqnya saja, siyaq dari apa? Dari ayat yang mulia ini, wa min dunihima jannatan, redaksinya saja menunjukkan bahwasannya ya, bahwasanya annau, bahwasanya duna itu naqidu fauqa. Duna itu adalah lawan kata dari fauqa. Ini sudah jelas. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan ya, dua surga yang pertama itu lebih utama. Ya. Kama qala al-Jauhari, sebagaimana dikatakan oleh al-Jauhari dalam As-Sihah. Ya. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fa kaifa in qasamat, fakaifa in qasamat ya, fakaifa in qasamat hadhil jinnanul arba' ala man khafa maqama rabbih ya. Jika ada yang bertanya, bagaimana ya empat surga ini hanya dibagikan ya, atau kenapa empat surga ini hanya dibagikan kepada orang yang takut di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa empat surga ini hanya dibagikan kepada orang yang takut di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Jawabannya, qila lamma kana al-khaifuna naw'aini kama dzakarna kana lil muqarrabina minhum al-jannatanil 'aliyatani wa li ashabil yaminil jannatanil latani dunahuma. Ya. Jawabannya, kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, lamma kana al-khaifuna ya, maka ketika al-khaifuna, orang-orang yang takut itu naw'an, ada dua jenis orang yang takut itu, ada dua jenis, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, yaitu al-muqarrabun dan ashabul yamin ya. Kana lil muqarrabina minhum al-jannatanil 'aliyatan ya, maka wajar ya, maka wajar untuk orang-orang al-muqarrabin ini, orang-orang yang dekat ini ya, mendapatkan dua surga yang tinggi, dua surga pertama yang tinggi wajar. Wali ashabil yaminil jannatani latani dunahuma. Ya, adapun untuk ashabul yamin itu mendapatkan dua surga yang kedua yang ada setelahnya, yang ada di bawahnya, dunahuma tahta huma, di bawahnya. Ya. Bisa difahami ya? Fa in qila, jika ada yang bertanya, fa hal jannatan lima jamu'il khaifina yashtarikuna fihima am li kulli wahidin jannatan wa humal bustanan? Ya. Jika ada yang bertanya, apakah dua surga itu Mas Manto, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, lima jamu'il khaifi, ya, yang disebutkan oleh Allah taala dalam, ya, surah Ar-Rahman ini, lima jamu'il khaifina, untuk seluruh orang-orang yang takut, untuk keseluruhan orang-orang yang takut, yashtarikuna fihima, di mana mereka ini semuanya hidup di dalam dua surga itu. Ini ya, ada pertanyaan, apakah dua surga ini untuk keseluruhan orang-orang yang takut, di mana mereka ini orang yang takut semuanya itu hidup di dalam dua surga itu? Am li kulli wahidin jannatan wa humal bustanan, ataukah yang dimaksud itu, ya, masing-masing dari mereka, ya, apakah yang dimaksud itu masing-masing dari mereka, ya, masing-masing dari mereka mendapatkan dua surga, yaitu yang dimaksud adalah dua taman, ya. Ada pertanyaan kan, apakah dua surga ini untuk keseluruhan orang-orang yang takut, di mana mereka semuanya hidup dalam dua surga itu, ataukah setiap orang yang takut mendapatkan dua surga, di mana dua surga ini maksudnya adalah dua taman. Paham ya, dua taman, ya. Qila, jawabannya, nih jawaban al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadza fihi qaulani lil mufassirin, dalam hal ini, ya, ada dua pendapat dari para ulama ahli tafsir. Wa rujjihal qaulu tsani, namun, ya, di sini al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, pendapat yang kedua, ya, itu pendapat yang benar. Mana pendapat yang kedua, Mas Manto? Bahwa setiap masing-masing itu mendapatkan dua surga, maksudnya dua taman. Ya. Ini katanya, ya, wa rujjihal qaulu tsani, pendapat yang kedua itu adalah pendapat yang benar, yang dibenarkan di sini. Iya, yang dirojihkan. Biwajhain, karena dua alasan. Ya, karena dua alasan. Ahadihima min jihatin naql. Alasan yang pertama ditinjau dari dalil wahyu. Wa tsani, yang kedua min jihatil makna, ditinjau dari dalil makna, ya. Fa ammal ladzi min jihatin naql, adapun, ya, yang berasal dari, ya, dalil akal, dalil naql, dalil wahyu. Fa inna ashhab hadzal qawli rawau 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, sesungguhnya, ya, ashab hadal qaul, ya, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, ya, orang yang mengambil pendapat yang kedua, ya, rawau anin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma bustanani fi riyadil jannah, ya, keduanya adalah taman di taman-taman surga, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi, ya, kemudian juga disebutkan oleh Ats-Tsa'labi, ya, tanpa dengan sanad, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi baca-baca sekilas saya, ya, bahwasanya ada sanad yang perlu diperhatikan juga di sini, derajat hadisnya ini perlu diperhatikan juga. Ya, nanti insyaallah taala bisa dijelaskan oleh guru-guru kami di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa ammal ladzi min jihatil makna, adapun, ya, tinjauan dari segi dalil makna, tinjauan, ya, dari dalil makna, fa inna ihdal jannataini jazaa'u ada'il awamiri, ya, sesungguhnya, ya, salah satu surga tersebut adalah balasan bagi menunaikan perintah. Ini dari segi makna. Wasania, dan surga yang lainnya, yaitu surga yang satunya lagi. Jadi salah satu surga tersebut itu adalah balasan bagi menunaikan perintah. Adapun surga yang satunya lagi, jaza'u ijtinabil maharim, sebagai balasan ya menjauhi perkara yang diharamkan. Ya. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fa kaifa qala fi dzikri nisa'i fihinna fil mawdi'aini wa lamma dzakara ghairahunna qala fihima. Jika ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bidadari ya fihinna dengan kata fihinna fil mawdi'aini, di dalam dua tempat dengan kata apa fihinna, ya wa lamma dzakara ghairahunna, ya adapun ketika menyebutkan ya selain dari bidadari tersebut, qala ya menggunakan dengan kata fihima, ya kenapa? Qila, jawabannya, lamma dzakarul furusha qala ba'daha fihinna khairatun hisanun, ya jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-furush, permadani, qala ba'daha, ya, kemudian Allah setelahnya Allah Taala berfirman, fihinna khairatun hisanun, ya, di dalamnya ada bidadari, ya, yang baik dan cantik cantik jelita, ya, di dalam dua surga yang pertama itu, ya, summa a'adahu fil jannatainil ukhrayaini, ini ukhrataini ya, akhirataini bihadzal lafdi, ya. Kemudian a'adahu fil jannatainil ukhrayaini bihadzal lafdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi penggunaannya, yaitu penggunaan fihinna, ya. Kata seperti itu fihinna, ya. Kan jadi setelah Allah menyebutkan tentang permadani, setelahnya Allah berfirman ya tentang bidadari itu menggunakan kata apa? Fihinna. Khairatun hisan, di dalamnya ya, dua surga yang pertama itu ada bidadari yang baik-baik dan cantik jelita. Pakai fihinna kan? Tsumma a'adahu, kemudian Allah mengulanginya penggunaan kata seperti itu lagi di dua surga yang setelahnya yang lainnya. Ya, dua surga yang lainnya bihadzal lafdi, dengan lafaz ini lagi, dengan kata ini lagi. Kenapa? Litasyakulil lafdi wal makna, agar tercipta sinkronisasi antara kata dengan artinya, ya, agar tercipta sinkronisasi antara kata dengan artinya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Insyaallah taala akan dilanjutkan kembali pembahasannya oleh guru-guru kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.